izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ada gagasan dari Majelis Serambi Ulama Maluku, maka mereka telah mengundang Al-Ustaz Abul Harith Muhammad Musli hafizahullah taala untuk berziarah ke Ambon dalam rangka insyaallah menyampaikan beberapa pencerahan-pencerahan agama kepada kaum muslimin di kota Ambon dan sekitarnya. Insyaallah ada beberapa masjid yang sudah diagendakan dalam sekitar 3 hari ini. Insyaallah beliau akan berkeliling untuk silaturahmi ziarah, dan alhamdulillah di kesempatan maghrib ini beliau diberi kesempatan kepada takmir masjid dan hamil kepenghuluan Masjid Raya Al-Fatah untuk insyaallah beliau bersama-sama kita jamaah dalam beberapa menit ke depan sampai pada masuk waktu sholat isya. Insyaallah beliau akan membagikan faedah-faedah ilmu agama kepada kita, dan sesuai tema beliau akan membahas terkait dengan tema yakni menakar kualitas ibadah kita sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kami berharap sungguh kepada segenap jamaah kaum muslimin yang ada di masjid ini, marilah kita mengimpakkan waktu yang kita miliki ini, sedikit waktu yang kita miliki ini, untuk insyaallah dengannya kita bisa mendapatkan faedah ilmu, dan juga dengannya kita bisa meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab. Amin. Untuk tidak membuang waktu, kepada beliau Ustaz Abul Harith hafizahullah taala, pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Fadlu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd fa uhayyikum bi tahiyyatil islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para hadirin semuanya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan memujinya, di mana kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan untuk duduk sebentar meraih pahala tambahan, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita ini betul-betul diterima di sisinya dan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Allahumma amin. Tak lupa saya sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus dan jajaran takmir Masjid Raya Al-Fatah yang telah ikut menyukseskan kegiatan ini, yaitu rangkaian acara daurah di Kota Ambon. Salah satunya adalah pada maghrib kali ini diselenggarakannya pengajian atau tausiah yang bertema menakar kualitas ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwa sebagai seorang muslim tentunya kita senantiasa mengucapkan kalimat syahadat pada setiap hari dalam salat kita, ya, minimal pada salat subuh ucapkan syahadat satu kali, pada salat zuhur dua kali, pada salat asar dua kali, pada salat maghrib dua kali, pada salat isya dua kali, minimalnya 9 kali kita mengucapkan kalimat asyhadatain, dua kalimat syahadat, yaitu tatkala kita duduk, ya, tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena memang dua kalimat syahadat ini adalah syarat seseorang bisa menjadi seorang muslim. Kalimat syahadat ini adalah pintu yang akan mengantarkan seseorang menjadi seorang muslim, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa terkadang kita sering mengucapkan kalimat syahadat ini, akan tetapi kita tidak memahami dan mengerti makna dari kalimat syahadat tersebut dan apa saja konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut. Maka kalimat syahadat la ilaha illallah yang berarti tidak ada sembahan dan Tuhan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Artinya tidak ada satupun yang kita persembahkan untuknya amal perbuatan kita dan ibadah kita kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penggalan syahadat berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Apa makna dari kalimat syahadat ini? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kandungan daripada kalimat syahadat wa anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk memahami dan mengerti apa kandungan makna daripada kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah dan apa konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka tatkala kita bersaksi dengan penuh keyakinan hati, wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Apa artinya? Berarti kita, ya, mengakui bahwasanya tidak ada utusan dari Allah kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada yang membawa agama Islam ini dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian disampaikan kepada manusia sampai hari akhir kecuali hanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa artinya tidak ada jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Tidak ada jalan yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi kita, junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Maka artinya, janganlah engkau mengikuti dan mencontoh kecuali hanya Di siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin selamat dalam kehidupan dunia Anda dan akhirat Anda, maka tentulah ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama Islam ini perlu kita ketahui, wahai jamaah, saudaraku kaum muslimin, agama Islam ini mudah. Agama Islam itu hanya cukup bagi kita untuk mencontoh dan mengikuti. Agama Islam itu bukan agama yang berarti kita harus menciptakan ibadah sendiri, membuat-buat ibadah sendiri, melakukan cara-cara sendiri di dalam beribadah kepada Allah. Tidak sama sekali. Islam adalah al-ittiba. Islam itu bermakna apa? Mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau satu-satunya utusan Allah, berarti kita hanya mengikuti dan mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu memiliki beberapa makna dan konsekuensi. Salah satunya kata mereka, ta'atuhu fima amar. Arti seseorang yang sudah bersyahadat Muhammadar Rasulullah, maka dia harus mentaati segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, dia harus percaya dan harus yakin dan harus membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kok harus mempercayai berita dari beliau? Kenapa kok kita harus meyakini kebenaran berita dari beliau? Dikarenakan beliau tidaklah berucap dari hawa nafsunya, melainkan setiap ucapan beliau adalah bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Rasul Nabi Muhammad berucap dari hawa nafsunya, melainkan setiap ucapannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, wajib untuk mentaati perintah Nabi dan Rasul. Ya, yang kedua adalah membenarkan dan mempercayai segala berita yang datang dari Rasulullah, baik itu berita yang berkaitan dengan perkara yang telah lampau, berita yang berkaitan dengan cerita-cerita umat terdahulu, maupun berita yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kelak, berita yang berkaitan dengan surga maupun dengan neraka, maupun dengan kehidupan setelah kematian di alam kubur dan alam barzakh. Semuanya kita harus mempercayai dan meyakini berita tersebut yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Harus menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi dari syahadat Muhammadar Rasulullah. Jadi apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka kita harus tinggalkan dan jauhi. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, maka kita harus lakukan dan harus laksanakan. Sami'na wa ata'na. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na. Dari kalangan ulama terdahulu, yaitu Al-Fudail Ibnu Iyad Abu Ali, beliau menafsirkan ayat ini, ahsanu amala, amalan yang paling berkualitas adalah akhlasuhu wa aswabuh, yaitu amalan yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling benar, yaitu paling sesuai dan cocok dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh. Wahai Abu Ali, yaitu Fudail ibn Iyad, ditanya, apa maksud dari amalan yang paling ikhlas dan paling benar? Maka beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah ibadah, jika ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, orang yang melakukan ibadah itu niatnya bagus, mencari pahala di sisi Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun sawaban, tetapi ibadah itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, lam yuqbal, maka ibadah itu tidak akan diterima. Kita tarik kembali kepada Rasulullah. Kalau kita meneliti dengan seksama, dua syarat ibadah tadi adalah makna dari dua syahadat tadi. La ilaha illallah, tidak ada sembahan, tidak Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Artinya apa? Berarti setiap melakukan amalan ibadah, kita hanya persembahkan untuk Allah. Kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Fudhal ibn Iyad berikutnya, wa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebagaimana sebuah ibadah, jika ibadah itu sesuai dengan contoh Rasulullah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, tetapi amalan itu tidak ikhlas, tidak diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lam yuqbal, maka ibadah itu tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai ibadah itu memenuhi dua syarat, yaitu khalisan, ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, dia melakukan amal ibadah tersebut bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk didengar oleh manusia, bukan untuk disanjung, bukan untuk mendapatkan harta benda dunia, tetapi dia melakukan ibadah itu murni mencari ridha dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sawaba, dan ibadah itu dia lakukan sesuai dengan ajaran dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah yang berkualitas. Dan dua syarat ibadah ini adalah makna dari apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marilah kita fahami dua kalimat syahadat tersebut. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan telah menguji dan mengumumkan sebuah standar di dalam menilai kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seseorang tidaklah cukup dia mengaku cinta kepada Allah, sampai betul-betul dia mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai sunnah dan ajaran Rasulullah, yuhbibkumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Kira-kira apalagi yang dicari oleh seorang hamba kalau dia sudah dapat meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala? Urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Kehidupannya di dunia akan bahagia. Dia akan selamat dari kebinasaan. Di akhirat dia akan selamat dari siksa neraka. Di kubur dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ketika didatangi oleh malaikat, dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Akan dikokohkan oleh Allah dengan perkataan yang kokoh ketika di dunia dan di akhirat, yaitu ketika dia masuk ke dalam alam barzakh, kemudian didatangi oleh dua malaikat, kemudian bertanya kepadanya tentang siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu dan apa agamamu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Kemudian akan dibentangkan untuknya kebun-kebun surga sampai dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Itu ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah. Dan tatkala dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dimudahkan urusannya, diberatkan timbangannya, dimudahkan hisabnya, sampai akhirnya dia akan berakhir untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita mempelajari agama ini dengan benar, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita gemar untuk belajar tentang ilmu-ilmu dunia kita, gemar belajar tentang ilmu berdagang, tentang ilmu berhitung ataupun teknologi. Demikian pula haruslah kita gemar pula untuk mempelajari agama ini dengan benar, mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu jauh lebih penting dan pertanggungjawabannya tidak akan berakhir hanya dengan kematian. Bahkan pertanggungjawabannya akan terus berlanjut sampai di negeri akhirat kelak. Sudahkah salat kita sesuai dengan sunnah Nabi? Sudahkah salat kita sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatkala kita hendak melaksanakan salat jamaah, maka di antara sunnah-sunnahnya bagi seorang imam untuk mengajak para makmum meluruskan safnya, kemudian para makmum untuk memperhatikan safnya, meluruskannya, merapatkannya, memenuhi saf yang pertama dan yang terdepan dan berikutnya. Kemudian dia bertakbir, sudahkah benar takbirnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk salat sebagaimana beliau salat. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sehingga kalau Anda ingin supaya salat Anda bernilai di sisi Allah dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka salat Anda harus sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat Anda ingin berpahala di sisi Allah, maka hendaklah Anda melaksanakan salat tersebut dalam keadaan hati dan kalbu Anda khusyuk, menghayati bacaan-bacaan salat, memahami bacaan-bacaan yang sedang kita ucapkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melaksanakan salat kemudian keluar dari salatnya, dia tidak membawa pahala salatnya kecuali hanya separuh. Seseorang melaksanakan sholat kemudian keluar dari sholatnya, dia tidak membawa pahala dari sholatnya kecuali hanya sepertiga. Seseorang keluar dari sholatnya dan dia tidak membawa pahala dari sholatnya kecuali seperempat. Dan ada dan banyak orang yang melaksanakan sholat kemudian dia keluar dari sholatnya dan tidak membawa pahala sama sekali. Kenapa? Dikarenakan dia melaksanakan sholat, jasadnya berada di masjid, tapi pikiran dan kalbunya berjalan-jalan ke pasar, ke kantor, ke jalanan, ke tempat rekreasi dan lain sebagainya. Musibah. Ini adalah apa? Musibah. Nah, maka kita harus memperbaiki satu persatu ibadah kita. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan menghambakan diri untuknya, memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena oleh ajakan-ajakan orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan ibadah-ibadah tetapi tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah sia-sia. Setiap amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, amalan itu tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun ay mardudun, maka amalan itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa amalan kita itu sesuai dengan sunnah Nabi? Maka kita belajar, kita bersemangat untuk mempelajari ilmu agama ini, kita mencari tahu bagaimana contoh dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, sehingga kita ulangi lagi bahwa yang dicari bukanlah banyaknya ibadah. Kita berzikir sekian ratus, sekian ribu kali. Ya, kita melakukan amalan-amalan ibadah, merayakan ibadah-ibadah ataupun perayaan-perayaan tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bukan begitu caranya ketika kita mencintai Nabi. Tetapi justru ketika kita betul-betul mencintai Nabi adalah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik sunnah-sunnah dalam hal kehidupan keseharian, sunnah-sunnah di dalam berpakaian dan berpenampilan, sunnah-sunnah di dalam berakhlak dan bertutur kata, sunnah-sunnah di dalam berhubungan dengan orang tua, anak dan tetangga dan kerabat, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita takar amal dan ibadah kita sudah sesuaikah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita paham bahwa Islam itu mudah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan contohlah sunnah Nabi. Janganlah kalian mengadakan perkara-perkara baru dan perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan. Faqad kufitum, maka sungguh kalian telah dicukupi. Maka cukup kita mencontoh Nabi, selesai. Nah, oleh karenanya ada sebuah kejadian yang besar di zaman para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup dan mereka masih berjumlah banyak. Walaupun Rasulullah sudah meninggal, tapi di saat itu masih zaman-zaman keemasan Islam. Islam memimpin dunia ini. Diceritakan dalam sebuah riwayat dari Amr ibn Yahya ibn Amr ibn Salam al-Hamdani, dari bapak beliau berkata bahwa bapaknya menceritakan sebuah kejadian. Kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dulu kami pernah duduk di pintu rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah ulama'nya para sahabat. Ya, jadi sahabat saja sudah memiliki keutamaan yang besar, ditambah lagi beliau adalah siapa? Ulama'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla salatil ghadah, kami sering duduk di pintu rumah beliau sebelum salat subuh. Untuk apa? Ya. Untuk dalam rangka menuntut ilmu, supaya bisa membarengi beliau ketika pergi ke masjid kemudian bertanya tentang ilmu agama. Kita lihat bagaimana semangat para salafus saleh di dalam menuntut ilmu, tidak meninggalkan kesempatan sedikit pun di dalam Fajaa'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka tiba-tiba datang salah seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau juga salah satu ulama para sahabat, tetapi masih di bawah Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada orang-orang yang duduk di sekitar pintu rumah beliau, "Akharaja ilaikum Abu Abdurrahman?" Apakah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud keluar dari pintunya? Mereka menjawab, "La ba'du." Belum. "Jalasa ma'ana hatta kharaj." Maka Abu Musa al-Ash'ari, beliau juga seorang sahabat dan seorang ulama, ikut bersama para muridnya Abdullah bin Mas'ud. Tawadhu'nya beliau radhiyallahu anhu demi apa? Ilmu. Beliau tidak malu untuk ikut duduk di situ, di depan pintu, di tanah. Naam. Falamma akhraja qumna ilaihi jami'an faqala lahu Abu Musa, maka tatkala Abdullah bin Mas'ud keluar dari pintu rumahnya, kami semua berdiri dan kami menyambutnya. Kemudian sahabat Abu Musa al-Ash'ari mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud lantas berkata, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillahi illa khaira." Wahai Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman ini adalah nama kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Wahai Abu Abdurrahman, beberapa saat lalu saya melihat kejadian di masjid, ya, yang saya ingkari, belum pernah saya dapatkan kejadian itu di zaman guru kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walam ara walhamdulillah illa khair, tetapi tidaklah aku lihat kecuali kebaikan. Tetapi aku mengingkari karena kebaikan yang seperti ini modelnya tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka qala Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Fama huwa?" Kejadian apa itu? Faqala, maka Abu Musa al-Ash'ari menjawab, "In ishta fasatarahu." Kalau kamu masih diberi umur oleh Allah, nanti setelah sampai masjid kamu akan melihat sendiri kejadian tersebut. Qala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salata fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa. Aku melihat di masjid beberapa orang berkelompok-kelompok. Mereka duduk, ya. Setiap kelompok ada beberapa orang melingkar, membuat halaqah. Mereka menunggu waktu apa? Salat. Sambil menunggu salat, mereka duduk di masjid, kemudian membentuk apa? Kelompok-kelompok halaqah-halaqah melingkar. 5 orang, 6 orang, 10 orang di sini, di situ, di sana, di dalam masjid. Lalu apa yang mereka lakukan? Naam. Wa fi kulli halaqatin aw halqatin rajulun, pada setiap kelompok tadi ada seseorang yang memimpin. wa fi aidihim hasan, dan mereka semua orang-orang tadi yang membuat halaqah tadi membawa kerikil untuk menghitung, atau sekarang seperti tasbih dan yang semisalnya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fayaqulu kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'atan fayaqulu hallilu mi'atan fayuhalliluna mi'atan wa yaqulu sabbihu mi'atan fayusabbihuna mi'ah. Maka orang yang memimpin itu membimbing orang-orang yang di dalam kelompok tersebut, ayo bertakbir 100 kali. Maka yang lain ikut bertakbir Allahu Akbar. Allah sambil menghitung dengan apa? Kerikil tadi. Kemudian mengatakan lagi setelah selesai bertakbir 100, hallilu mi'ah, tahlillah la ilaha illallah 100 kali. Yang lain ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah 100 kali. Begitu yang dilakukan orang-orang yang sedang menunggu sholat tadi. 6. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Famadza qulta lahum wahai Abu Musa?" Lalu apa yang kau sampaikan kepada mereka? Apa yang kau katakan untuk mereka? "Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika aw intidhara amrik." Aku diam saja. Aku tidak mengatakan apapun karena aku menunggu Anda dan menunggu perintah Anda. Abu Musa al-Ash'ari sebagai seorang ulama sahabat juga menghormati ulama yang lebih senior. Kembali kepada ulama yang senior supaya beliau langsung yang mengingatkan dan yang menegur mereka. Karena hal itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi. 6. Maka kemudian beliau mengatakan, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim, kenapa kamu tidak perintahkan mereka wahai Abu Musa daripada mereka menghitung zikir itu untuk menghitung dosa-dosa mereka, bermuhasabah, mengingat-ingat dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim, dan engkau jamin untuk mereka bahwa kebaikan mereka tidak akan hilang. Kata Abdullah bin Mas'ud, daripada mereka melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan di zaman Rasulullah, lebih baik mereka menghitung dosa-dosa mereka karena kebaikan mereka tidak akan pernah terhapus. Thumma madha, kemudian Abdullah bin Mas'ud terus berjalan. Ini masih di jalan, ini masih ngobrol di jalan, belum sampai ke masjid. Wa mawaina ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Wa waqafa 'alaihim faqala. Dan kami pun berjalan bersama beliau sampai akhirnya beliau datang ke masjid dan melihat kejadian itu masih berlangsung. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendatangi kelompok-kelompok, sekumpulan-sekumpulan yang berzikir tadi dengan kerikil dan ada yang memimpin. Nah, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Waqafa 'alaihim faqala ma hadzal ladzi araakum tasna'un." Maka Abdullah bin Mas'ud berdiri kemudian berkata kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Maka mereka menjawab, qalu ya Aba Abdurrahman hasan na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, kami menggunakan apa? Kerikil-kerikil untuk menghitung tahlil, menghitung tasbih, dan menghitung tahmid, dan menghitung takbir. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, fa'uddu sayyi'atikum, lebih baik kalian menghitung keburukan dan dosa kalian. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un, maka aku akan menjamin bahwasanya kebaikan kalian tidak akan terhapus dan dilupakan. Waihakum ya ummat Muhammad, kata Abdullah bin Mas'ud, celakalah kalian wahai umatnya Muhammad. Celakalah kalian wahai umatnya Muhammad, padahal mereka sedang apa? Bertasbih, bertahlil, bertakbir. Tetapi oleh Abdullah bin Mas'ud didoakan kecelakaan. Karena apa? Karena amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Naam. Walladzi na'am kata beliau, ma'asra'a halakatakum haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Betapa cepat kebinasaan kalian, kata Ibnu Mas'ud. Kalian lihat para sahabat Nabi, murid-murid Nabi kalian masih banyak, masih hidup. Ya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Dan ini pakaian Nabi masih utuh. Alat-alat rumah tangga Nabi masih utuh, belum pecah. Artinya apa? Bekas-bekas kenabian beliau masih ada, murid-murid beliau masih ada. Tapi kalian sudah menyelisihi sunnah beliau, kalian sudah melanggar ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw muftatihu babi dhalalatin. Maka sungguh kalian mengaku berada pada sebuah agama lebih baik dari agamanya Nabi, atau kemungkinan kedua, kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Yang pertama tidak mungkin kalau mereka berada di mana? Di agama yang lebih baik dari agamanya Nabi. Maka yang kedua, yaitu mereka sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Maka mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, innama ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami melakukan zikir ini dengan niat yang baik supaya dapat apa? Pahala. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang berniat kebenaran, berniat kebaikan, tetapi tidak mendapatkan dan meraih kebaikan itu. Artinya niat yang baik saja itu tidak cukup, tetapi niat yang baik harus disertai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti kualitas amal ibadah. Yang dicari oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah adalah ibadah yang berkualitas, bukan ibadah yang banyak, 100, 1000, 10.000, 100.000, bukan itu. Berzikirlah kepada Allah setiap saat. Setiap engkau berucap, basahilah lisanmu dengan berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, dan seterusnya. Bacalah zikir-zikir setiap hari. Ketika engkau masuk masjid, engkau keluar masjid, engkau naik kendaraan, engkau masuk rumah, engkau keluar rumah, engkau masuk kamar kecil, engkau keluar kamar kecil, engkau memakai pakaian, engkau bercermin, dan seterusnya. Bacalah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisah yang nyata yang mengajari kita semua bahwa agama Islam itu mendidik memeluknya untuk melakukan ibadah yang berkualitas, yaitu yang ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, marilah kita semua mempelajari agama ini dengan benar, menuntut ilmu agama ini dengan maksimal, supaya kita betul-betul meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita betul-betul bisa mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari azabnya. Nah, insyaallah ya cukup, sepertinya sudah adzan isya. Maka semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa memudahkan kita semua untuk bisa mempelajari agama Islam ini dengan baik dan benar, dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan memberikan istiqamah kepada kita semua sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.